Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Oh ya, ana terlupakan karena mungkin masih letih atau apa, mestinya disampaikan beberapa perkara di awal pertemuan kita. Di antaranya adalah yaitu di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya majelis ilmu ini, juga majelis tazawur saling menziarahi fi sabilillah, adalah kita memanfaatkan kesempatan sebesar-besarnya untuk mengambil faedah dan ilmu serta berbagai keuntungan-keuntungan akhirat yang lainnya. Maka saya bersyukur, setelah syukur kepada Allah Ta'ala, kepada kemudian kepada para asatidah Ahlus Sunnah wa Jamaah, di antaranya adalah Ustaz Abu Abdurrahman Sinting Hafidhahullah Ta'ala, juga Ustaz Abu Hanan Usman As-Sadakani Hafidhahullah Ta'ala, dan juga Ustaz Abu Sulaiman Ambon Hafidhahullah Ta'ala, dan para asatidah yang lain, para dan mana para ikhwah di sini lebih mengenal satu persatu daripada ana, atas kesempatan yang diberikan dan atas dukungan yang diberikan. Dan juga ana mengharapkan, karena ini alhamdulillah adalah pertemuan yang baik insyaallah, yang diberkahi sesuai dengan dalil-dalil dan jalan para salaf, ana berharap kita akan mengambil manfaat juga dari kehadiran para asatidah kita, musyarakah fil khair, musyarakah fin nafa', bersekutu di dalam kebaikan, bersekutu di dalam manfaat. Maka nanti insyaallah ada kesempatan untuk para ustaz memberikan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan kepada kita semua, kita mendengar dan kita mengamalkannya insyaallah. Kemudian juga ada titipan salam dari sejumlah ikhwah dari Malaysia, dari negara jiran. Insyaallah walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati, karena satu hati, satu akidah, satu manhaj, satu pemikiran insyaallah ta'ala. Di antaranya adalah mertua ana Abu Mubil Yusri bin Ahmad Al-Marizi. Beliau titip salam buat para ustaz semuanya dan para ikhwah sekalian, dan beliau minta dimaafkan karena belum mampu untuk berkunjung kepada ikhwah di sini. Demikian pula Ahuna Abu Adam Raja Azam Al-Malizi, titip salam buat para ustaz dan ikhwah semua. Demikian pula Dr. Zainuddin, beliau dokter tapi sudah lama pensiun, sudah sangat tua. Beliau bilang seandainya bukan karena saya sakit-sakitan, saya ingin ikut katanya. Cuma memang beliau sedang sakit, yang beliau semangat walaupun sudah sangat tua. Dan juga sejumlah ikhwah yang lain, dan juga ikhwah yang dari Bekasi, Abu Hafsah dan Hafidhahullah Ta'ala, titip salam buat para ustaz dan ikhwah sekalian. Dan juga saya bersyukur kepada semua ikhwah yang berusaha keras untuk hadir di majelis ini, majelis untuk mengulang kaji, untuk murajaah ilmu-ilmu yang insyaallah telah didapatkan dari para asatidah ataupun dari para masyayikh yang pernah berkunjung atau yang pernah didengar kalam-kalamnya di dalam ceramah-ceramah atau telah dibaca di dalam kitab-kitab mereka. Dan insyaallah semua yang dicurahkan fi sabilillah akan ada gantinya, akan ada keutamaannya dengan dalil-dalil yang ma'ruf. Wa ma anfaqtum fi syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Wa ma anfaqtum fa min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. sesuatu apapun yang kalian infakkan, maka Allah yang akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa ma tunfiqun min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Dan sesuatu apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya dengan sempurna kepada kalian, dan kalian tidak dirugikan. Dan ma'ruf di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau, beliau meriwayatkan dari tiga gurunya, hadis yang diulang-ulang, didengungkan oleh para ulama dan para asatidah kita, yaitu dari Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi, dan juga dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan juga dari Muhammad ibn al-Ala, Abu Quraib al-Hamdani. Mereka semua meriwayatkan dari Abu Muawiyah Ad-Dharir, meriwayatkan dari Akhmash, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yatamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man jatama'a qauman fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Dan tidaklah suatu kaum yaitu badan barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu dengan perjalanannya itu, dan ilmu apabila disebutkan secara mutlak adalah ilmu syariah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah Dari Sa'adah, barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya, baginya dengan perjalanannya itu, satu jalan ke surga. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Kita menempuh perjalanan di dunia karena Allah, maka di akhirat Allah akan memudahkan kita menempuh jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam keadaan atau yang sifat mereka itu membaca kitabullah, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Mungkin mempelajari lafad-lafadnya, mempelajari pengucapannya, dan juga sekaligus tentunya termasuk di dalamnya adalah mempelajari tafsir dan pengamalannya. Kecuali akan turun kepada mereka ketentraman, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dan juga mereka akan dikerumuni oleh para malaikat, dan mereka akan disebut-sebut, kata para ulama, yaitu dipuji oleh Allah di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man bata'a bihi nasabuh lam yusri' bihi, wa man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Dan barang siapa amalannya itu menyebabkan dia lambat, yaitu lambat bergerak di atas sirat di hari kiamat, di atas neraka itu, ternyata amalannya lambat, karena setiap orang berjalan sesuai dengan jenis amalannya, seperti yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah dan hadis Abi Sa'id, maka nasabnya tidak akan mempercepat perjalanan dia itu. Alhamdulillah kita melemparkan sudut pandang nasab-nasab tadi ke belakang, yaitu kebanggaan pada nasab siapapun kita, apakah dari darah biru atau darah merah atau darah yang lain, misalkan ada istilah itu. Karena waktu Anda pulang sempat ada yang mengatakan, "Kami diberitahu Anda darahnya lain dari kami." Anda mengatakan, "Enggak, darah Anda B dan darah saya merah." "Enggak, maksud saya bukan itu." Kita tidak peduli dengan itu. Kita ahlus sunnah, semuanya adalah tercipta dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Kita tidak perlu memperhatikan darah dari apa, tapi yang penting adalah amalannya, yang penting adalah kualitas takwanya. Kita meninggalkan sudut pandang itu semua, menempuh ilmu demi mencari ridha Allah, mencari tambahan karunia dan taufiknya. Taib. Dan balasan sesuai dengan jenis amalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan barang siapa bersungguh-sungguh mencurahkan kerja keras untuk mencari jalan-jalan kami, menempuh jalan-jalan kami, maka kami akan bimbing mereka menuju kepada jalan keridhaan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ini termasuk ihsan terbaik, menuntut ilmu, menyebarkannya, membelanya, dan menghidupkannya. Allah menyertai mereka dengan tambahan hidayah, dengan perlindungan, dengan bimbingan, dengan taufik, dengan pembelaan, dan seterusnya. Tayyib. Sekarang insya Allah kita lanjutkan pembahasan dari kitab yang tipis ini, alhamdulillah. Masih di halaman ke-12. Qala fadilatu Syaikh Abdul Salam bin Barjas Al Abdul Karim rahimahullahu taala wa na'khudul an ulama inal ma'rufin bis sunnah. Dan sekarang kita mengambil ilmu dari para ulama kita yang telah dikenal dengan sunnah, baik secara langsung ataupun melalui rekaman-rekaman suara mereka ataupun kitab-kitab yang mereka tinggalkan yang memang terkenal kesetiaannya dengan sunnah. Alladzina lam yatalattahu bi'audharil bid'ah bi'audharil bid'ah, yang mana mereka tidak terlumuri dengan kotoran-kotoran kebid'ahan. Walam yatalabbasu bi syai'in minal hawa, dan mereka tidak melakukan talabbasa, melakukan berkecimpung dengan sedikit pun dari hawa nafsu. Tayyib, semua yang menyelisihi wahyu itu pasti adalah hawa nafsu. Iya tabi'una illa dhanna wa matahwa anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan dan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu, sementara telah datang kepada mereka hidayah dari Rabb mereka. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa dan juga Imam Ibnul Qayyim di dalam Ilamul Muwaqqi'in, tidak ada di sana kecuali dua pilihan. Mungkin mengikuti wahyu, mungkin mengikuti hawa nafsu. Tayyib, tidak ada pilihan yang ketiga. Demikian pula di dalam firman Allah Ta'ala, di dalam wahyu Allah Ta'ala yang lainnya, fa illam yastajibu laka fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan minallah. Kemudian apabila mereka tidak memenuhi seruan kalian yaitu para pengikut Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya orang-orang tadi itu mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Dan siapakah yang lebih tersesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti petunjuk dari Allah. Dijelaskan oleh Al-Allamah Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Iktisar, hanya ada dua pilihan tanpa ada pilihan ketiga. Mungkin mengikuti hidayah wahyu dari Allah, mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan yang lain. Tayyib. Kemudian si penulis mengatakan wahum kusur, dan mereka itu banyak. Walillahil hamdu wal minnah, dan hanya milik Allah sajalah pujian dan karunia itu. Minhum Asy-Syaikh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibn Ibas, wa minhum Asy-Syaikh Muhammad ibnu Nasiruddin al-Albani. Tayyib, ini tazkiyah dan tamsis yang sangat bagus. Para ulama tadi walaupun mereka bukan maksum, tapi tidaklah dikatakan mereka ini yaitu apa terlumuri oleh suatu bid'ah tertentu, walaupun tetap tidak ada yang maksud. Wa minhum Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, wa minhum Asy-Syaikh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan, wa minhum Asy-Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Ghudayyan, wa minhum Asy-Syaikh Shalih ibn Abdurrahman Al-Atram, wa minhum Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa minhum Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Syaikh, wa minhum Asy-Syaikh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid, wa minhum Asy-Syaikh Shalih ibn Muhammad Al-Haidan wa ghairuhum. Baik, dan ulama bertingkat-tingkat, bukan berarti selain Syekh bin Bas berarti bukan ulama, tidak demikian. Ulama bertingkat-tingkat dari sisi kekuatan manhajnya, kekuatan fikihnya, tetapi ma'ruf bahwasanya mereka semua memang para ulama. Tayyib, wa ghairuhum min ikhwanihimul ulama, dan yang selain mereka dari saudara-saudara mereka para ulama, mimman sara ala syaqilatihim, dari kalangan orang yang berjalan di atas pola mereka. Ini tadi tentunya apa? Sekedar contoh yang beliau sebutkan di zaman beliau. Wa nahnu la na'taqidu fihimul ismah. dan kita tidak meyakini bahwasanya mereka memiliki ismah, keterjagaan dari kesalahan. Makanya mereka tidak maksum, sehingga kita tidak boleh taklid pada mereka. Tetapi apa yang benar dan diketahui dengan hujjah, maka memang wajib diikuti, karena memang kita wajib mengikuti kebenaran, walaupun yang datang dari orang yang kita tidak sukai, walaupun datang dari orang yang lebih rendah, boleh jadi ilmunya dari kita, lebih muda usianya daripada kita, tapi kalau itu jelas dalilnya sebagai kebenaran, wajib untuk diikuti. Karena kebenaran datang dari Allah, Allah menguji kita. Datangnya ternyata lewat makhluk-makhluk, di antara makhluk Allah Ta'ala yang tidak kita sangka-sangka. Ini kewajiban bagi kita untuk menjalankan kebenaran tadi. Diuji untuk tidak gengsi, sombong menolak kebenaran karena orangnya lebih muda atau lebih apa mungkin junior istilahnya dan seterusnya. Bal syahrun yajri alaihim ma yajri ala sa'iril basar. Bahkan mereka adalah manusia biasa, yang mana berlaku pada mereka perkara yang biasa berlaku pada manusia-manusia yang lain. Sa'ir ini memiliki dua makna, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Sa'ir artinya kul, semua. Atau sa'ir artinya adalah, yaitu siwa, manusia yang selain mereka. Misalkan tayyib, sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Minal khata'i wa nisyan, berupa kesalahan yang tidak disengaja ataupun juga kelupaan. Iya, udzur itu banyak, bukan hanya udzur bil jahal, udzur itu banyak. Tayyib, minnya adalah min tabyin. Oh ya, tadi ya ada yang tadi diingatkan oleh Ustadzuna Abu Sulaim tentang masalah apa itu? Taba'atuha. Iya, memang ini betul, pakai masdar dia. Berarti apa kalau seperti itu yang di halaman 11 itu? Fi risalatin taba'atuha ismuha. Tayyib, taba'atuha sebagai apa? Mubtada dan dia mudhaf, ha mudhaf ilai. Ismuha ini sebagai apa? Khobar. Ismu sebagai khobar dari taba'ah. Wahwa mudhaf, ha mudhaf ilai. Ha, jumlah ini taba'atuha ismuha. Ini adalah apa? Sebagai khobar dari apa? Jumlah ismiyah ini adalah sebagai apa? Na'at dari risalah, karena dia ma'ruf, yaitu apa? Jumlah yang datang setelah nakirah adalah sebagai na'at. Jadi na'atnya memang bukan hanya toba'ah, tetapi apa? Jumlah ismiyah. Toba'atuha ismuha. Tamam. Memang ini apa istilahnya ya? Olahraga akal, masalah ihrab itu. Biar kita tidak ngantuk, biar kita segar. Apalagi memang terbukti kalau kita tidak melatih diri dengan ihrab atau sharaf, demikian pula masalah apa namanya, misalkan perkara-perkara lughawiyah yang lainnya, masalah yaitu apa, al-balaghah, boleh jadi kita akan mengalami kekurangan di dalam kemampuan menafsirkan Quran, mensyarah hadis. Demikian pula boleh jadi kita akan waktu ditanya, termasuk yang paling sering menguji adalah orang-orang jamaah tabligh, bukan semua tapi beberapa tokohnya sering menguji itu untuk menjatuhkan kita. Demikian pula beberapa orang tokoh sufiah atau orang-orang pesantren. Makanya jangan sampai kita kalah. Ini bahasa Quran, ini bahasa sunnah, bahasa para salaf. Kita lebih berhak memiliki itu daripada para mubtadi'ah tadi. Mereka memiliki ilmu nahwu dan sebagainya untuk berbangga-bangga dan untuk menolong bid'ah mereka. Sementara kita mempelajari itu karena ingin melestarikan peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin memahami Quran sebagaimana mestinya. Tayyib, kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga bahasa Arab sebagaimana mestinya, bukan untuk diselewengkan oleh para mubtadi'ah. Tayyib, makanya ini memang perkara yang menarik, masalah apa? Pembahasan nahwu, pembahasan sharaf. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Wa nahnu naqtani bil ilm, dan kita mencurahkan perhatian, naqtani yaitu memberikan inayah, curahan perhatian kepada ilmu. Alhamdulillah dalil yang tadi telah ana sebutkan, dalil hadis siapa tadi itu? Ini muraja'ah. Wa man salaka tariqan. Ini anak-anak dulu, hadisnya siapa itu? Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Hadis siapa? Anak-anak lupa, enggak apa-apa. Lupa enggak disuruh pusat. Berarti yang agak tua, apa namanya? Para pemuda. Pembantu. Hadis siapa? Abu Hurairah, tamam. Tayib. Dan para salaf yang meriwayatkan hadis ini, mereka adalah para pengamal. Mereka adalah orang yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Imam Muslim ma'ruf. Nah, tiga guru beliau ini semuanya adalah para pakar ilmu. Yahya bin Yahya An-Naisaburi At-Tamimi, beliau ini pakar ilmu. Beliau imam, apa itu? Siqatun sabatun imam. Bahkan dikatakan dalam biografi beliau, beliau ini adalah Raihanatu Khurasan. Saking hebatnya ilmu beliau, dijuluki sebagai wewangiannya orang Khurasan. Demikian pula guru Imam Muslim yang kedua, siapa tadi? Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kalau kita baca dalam biografi beliau, seakan-akan hafalan beliau itu menyaingi hafalan Imam Ahmad. Luas ilmunya, sebagaimana dalam masalah akidah juga sangat bagus. Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Demikian pula guru yang ketiga, yaitu siapa? Muhammad ibn al-Ala, Abu Quraib al-Hamdani, Siqatun Iman. Mereka bertiga meriwayatkan dari siapa tadi? Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Ad-Dharir, Muhammad ibn Khazim Al-Kufi. Walaupun beliau dharir, buta, tetapi kebutaannya tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu, untuk pergi ke para guru. Guru beliau banyak. Dan beliau menjadi murid terbaik dari Al-A'mas. Padahal Al-A'mas ini siapa murid beliau? Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada juga siapa? Syu'bah. Tetapi ternyata Abu Muawiyah ini, beliau dengan taufik dari Allah dan dengan kemudian dengan semangatnya untuk belajar dan mengulang ilmu-ilmu yang telah didapatkan, beliau jadi asbatun nasfi A'mas, murid yang terbaik di dalam meriwayatkan dari A'mas. Walaupun kalau belajar dari yang lain, jelas apa? Beliau tidak sebaik Syu'bah dan Sufyan. Ya namanya apa? Buta. Tapi ini menunjukkan karunia Allah tidak terhalangi, walaupun orangnya buta atau mungkin punya cacat-cacat yang lain. Terserah Allah memberikan karunia pada siapa yang Dia kehendaki. Mancat ke wajar. Barang siapa menempuh, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya insyaallah. Wa man sara ala darbi wasal. Barang siapa menempuh, berjalan memang di atas jalan yang benar, di atas rutenya, dia akan sampai insyaallah. Yang penting apa? Ada kesungguhan, ada keikhlasan, dan ada kejujuran. Tayyib. Dan beliau meriwayatkan dari A'mas. A'mas ma'ruf. Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi, Abu Muhammad, dijuluki sebagai Mushaf, dan beliau menggabungkan antara ilmu dan amal. Imam di dalam riwayat, juga imam dalam qiraah, dan juga beliau imam dalam ibadah, juga imam di dalam kesabaran, sangat fakir, dan seterusnya, cerita banyak dan sebagainya, lucu juga. Baik. Ini beliau. Dan beliau namanya aja Ahmad, yaitu julukannya menunjukkan apa? Beliau punya cacat di dalam matanya, tapi kecacatan tadi tidak menghalangi beliau untuk menyaingi orang-orang yang di level beliau. Menyaingi siapa? Az-Zuhri, yang dikatakan sebagai imam bila mudafa'ah. Kayak ini Ahmad. Dan beliau meriwayatkan dari siapa tadi gurunya? Abu Saleh, yaitu siapa? Al-Taqwan As-Samman Al-Majani, Siqatun Sabatun Imam, Sabatun fi Abi Hurairah. Meriwayatkan dari, kali ini memang dari Abi Hurairah, yang boleh jadi hanya belajar kurang lebih 4 tahun kepada Rasulullah, masuk Islam pada waktu perang Khaybar. Tapi dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya menanggung kelaparan, kemiskinan, ternyata beliau menjadi ahfadus sahabah alal itlaq. Sahabat yang paling menghafal hadis secara mutlak, paling banyak menghafal hadis. Tayyib, mampu menyaingi orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, walaupun tetap Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan Baqiyatul Asyarah, 10 yang tersisa yang diberi kabar gembira masuk surga, jelas mereka lebih baik dari Abi Hurairah. Tapi masing-masing mengamalkan, menolong agama Allah semampunya. Alhamdulillah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan ilmu, manfaat untuk kita, dan masing-masing ada keutamaannya. Mereka adalah salah satu dari sekian banyak contoh, lautan contoh para salaf yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan juga mengamalkannya, mendakwahkannya dan membelanya. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa nasghalu anfusana. Ini menggunakan apa? Sulasi. Nasghalu, jangan nusghilu. Walaupun sebagian memang membaca nusghilu di dalam sebagian apa? Sebagian qiraah-qiraah itu asghala yusghilu. Tapi Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan ini adalah apa? Lughah radhi'ah, bahasa yang buruk. Yang benar adalah lughah jumhur, jumhur Arab, yaitu nasghalu. Ini dia muta'addi dan lazim. Jadi apa? Sulasi pun cukup. Nasghalu anfusana. Kita menyibukkan diri-diri kita bitalabih, dengan menuntutnya, menuntut ilmu. Min haula'il ulama, dari para ulama tadi, wa ghairihim, dan para ulama yang lain. Ya, tadi sekedar contoh, bukan sebagai pembatasan. Mimman kana ala syakilatihim, dari kalangan ulama yang polanya seperti mereka, tidak menyimpan di zaman itu seperti apa, Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda, Yusuf Qardawi, ataupun yang lain-lain itu. Wa natra'u bihamdillah kutubal hadis, dan dengan pujian untuk Allah semata, hamdullah, ini idhafatul masdar ilal maf'ul, yaitu kita dengan kita memuji Allah, kita membaca, membaca kitab-kitab hadis, kal ummahatisit, seperti apa kitab induk yang enam. Masih ada waktu kan? Nah, ini pertanyaan, enggak tahu anak-anak apa, itu ajalah yang besar-besar aja. Kitab induk yang enam apa aja? Kitab induk yang enam, mungkin masing-masing membantu satu atau dua. Ya, banyak membantu. Ya. Sahih Bukhari. Lagi-lagi Sahih Muslim. Apa lagi? Yang lain membantu. Sunan Abu Dawud. Sunan Tirmidzi. Sunan Ibnu Majah. Iya, tamam, An-Nasa'i, ewa. Dan itu pula yang diwasiatkan oleh sejumlah masyayikh kita di dalam apa, kitab-kitab mereka, dan di dalam ijazah-ijazah mereka. Ijazah bukan untuk kesombongan dan kepongahan dan kebanggaan, tetapi amanah yang sangat berat untuk diajarkan dan diamalkan. Wa syuruhihal ma'rufah, dan syarah-syarahnya yang terkenal. Wa kutubit tafsir, natra'u kutuba berarti ya, wa kutuba tafsir, membaca kitab tafsir, kabni jarir, wal bagawi, wa bni kasir, wa bni sa'di, wa natra'u kutuba aqaidi salafiyah, kita membaca kitab-kitab akidah salafiyah, ka kutubi sunnah umuman, kitab-kitab sunnah masih banyak yang belum kita baca, syarah sunnah al-lalikai, misalkan as-sunnah karya al-humaiti, jika apa syarah sunnah al-baghawi, banyak sekali kitab-kitab itu. Demikian pula as-sunnah al-muzani, barangkali di sebagian tempat belum dibacakan, dan masih banyak. Demikian pula apa, mu'taqat a'immatil hadis punya al-jurjani, bukan jurjani yang sufi itu, tapi Jurjani al-Ismaili, dan seterusnya. Wa kutubit, wa kitabit tauhid li Ibnu Khuzaimah, kitab tauhid punya Ibnu Khuzaimah, alhamdulillah di Damaskus diajarkan dari awal sampai akhir dengan sanad-sanadnya dan rawi-rawinya. Wa tauhid li Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan sebelum itu yaitu apa, kitab sunnah, kitab tauhid punya Imam Ibnu Mandah dua jilid, dulu juga diajarkan dari awal sampai akhir. Masih banyak kitab-kitab itu. Tayyib. Jadi orang sufiyah atau asyariyah yang menuduh kita, kalian wahabi, taunya cuma kitabnya An-Najdita, alhamdulillah kita juga mempelajari kitab-kitab ulama yang sebelum itu. Wa naqra'u sa'ira kutubihi rahimahullahu ta'ala alaih, dan kita membaca kitab-kitab beliau yang lainnya. Semoga rahmat Allah Ta'ala tercurah pada beliau. Aidan, yaitu juga. Wa naqra'u aidan sa'ira kutubi Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Juga kita membaca semua kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tentunya apa, secara bertahap. Mungkin yang dimudahkan yaitu lamiyah yang telah di, yang di, memang dinisbatkan kepada Syekhul Islam, dikuatkan oleh Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Ya masalah, insyaAllah kita katakan ini lamiyah Syekhul Islam. Kemudian mungkin apa, syarah wasitiyah. Kemudian juga yang berikutnya lagi yaitu hamawiyah. Setelahnya adalah tatumuriyah, atau mungkin tatumuriyah diakhirkan menurut sebagian para masyayikh, karena terkadang susah untuk sebagian murid. Nah, kita baca yang apa itu punya at-tahawi lebih dahulu misalkan. Ini kembali ke ijtihad pengajarnya. Dan juga setelah itu semua membaca apa, akidah al-asfahaniyah punya Syekhul Islam, dia tebal sekali, satu jilid tebal, dan itu bagus sekali. Demikian pula membaca kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Demikian pula untuk menguatkan manhaj terhadap Ahlul Ahwa dan juga terhadap Ahlul Kufar, kitab Iqtidak Siratil Mustaqim bukan hanya membahas menyelisihi orang kafir, tapi juga menyelisihi ahlul ahwa. Dan juga untuk memperbaiki hati, bukan hanya sekedar menguatkan sunnah secara zahir, tapi juga memperbaiki jiwa, membaca kitab beliau, apa itu? At-Tuhfatul Iraqiyah Lil A'malil Qalbiyah, kitab tipis, dicetak bagus sekali dan isinya memang sangat bagus. Dan seterusnya. Adapun kitab yang sangat panjang itu, apa itu, Darut Ta'aruf 11 jilid, ini memang ilmunya bagikan lautan, tapi sesuai namanya kata para masyayikh, karena dia lautan, nah kita jangan langsung nyemplung ke dalamnya, tapi memang perlu apa, berlatih berenang dulu di kolam renangnya dulu, kitab-kitab yang tipis, baru apa yang tebal itu, faedahnya sangat banyak memang, cuma memang perlu apa tahapan. Demikian pula Wa Ibnil Qayyim, kitabnya Imam Ibnul Qayyim, ini yang Ibnu Taimiyah ini, kitab beliau yang tercetak kurang lebih ada, kata para ulama terdahulu, tercetak di zaman dulu, bukan yang sampai ke kita sekarang, ada 300 jilid. Baik, judulnya banyak sekali. Imam Ibnul Qayyim membuat kitab khusus tentang apa? Judul-judul karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang tipis, ada yang tebal. Banyak sekali. Dan juga kitab-kitab Ibnul Qayyim itu sendiri yang beliau karang di perjalanan seperti Zadul Ma'ad, padahal apa? Kitab 4 jilid itu sebagian dicetak 5 jilid, itu penuh dengan pembahasan ilal, pembahasan rawi, disampai juga pembahasan masalah fikih yang mendalam. Tapi ya padahal perjalanannya itu di perjalanan, dan beliau mengatakan kalau mendapatkan kesalahan, saya mohon dimaafkan karena saya tidak membawa buku-buku untuk literatur. Ini dari hafalan saya. Hafalan beliau Masya Allah diberkahi memang. Demikian pula misalkan kitab Risalah Tabuqiyah, pembahasan tentang kejiwaan itu bagus sekali. Demikian pula misalkan Ighasatul Lahfan min Masayidis Syaitan, Ilamul Muwaqqi'in, dalam masalah apa? Usul fikih yang sangat bersih dari taklid dan dari madhab-madhab yang keliru dan seterusnya. Kitab beliau banyak sekali ma'ruf, Miftah dari Sa'adah dan Madarijus Salikin dan sebagainya. Wa na'ni bi kutubi a'immatid da'wah. Unia berarti apa? Yu'na berarti apa? Nu'na. Nu'na bi kutubi a'immatid da'wah. Dan kita juga memberikan perhatian pada kitab imam-imam dakwah min Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ila yaumina hadza, sampai pada hari kita ini. Wa ulama itu kira-kira titik kah koma ini ya yang sesuai. Seandainya wau, seandainya komanya ini sebenarnya adalah titik, berarti apa? Kita anggap wawunya istinafi ya. Wa ulama udda'watil an hum man asyartu ilaihim qabla qalil. Dan para imam dakwah yang sekarang, mereka adalah orang yang telah saya tunjukkan tadi, beberapa waktu tadi, ya sebentar tadi itu, contoh-contohnya. Wa naqra'u kutubal fiqh, kita membaca kitab fikih. Di antaranya adalah apa? Kalau tadi masalahnya hadis sudah ya, berarti kitab-kitab fikih ma'ruf mungkin diambil dari Umdatul Ahkam atau mungkin dari apa? Bulughul Maram dan sebagainya, atau yang dulu diajarkan juga di Damat 2 jilid kitab Imam Ibnul Qattan Al-Fasi. Apa itu al-lumak fi masail ijma'? Itu ijma' dalam fikih, tapi awal-awalnya ijma' dalam masalah akidah, dalam masalah iman, dan itu bagus sekali. Kita mengetahui perkara yang disepakati. Dan juga kitab Imam Asy-Syaukani dan lain-lain tentang fikih. Wa nahussu ala hifdzat, dan kami mendorong, menyemangati untuk menghafal zat. Ini adalah Zatul Mustaqni, ringkasan dari apa itu kitab yang intinya adalah kitab madhab Hanabilah. Ya ini matannya. Ini kembali ke ijtihad para masyayikh di masing-masing tempat, para ustaz di masing-masing tempat, muridnya dinasihati untuk menghafal apa terserah. Walaupun tentunya yang terbaik adalah menghafal hadis sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ala syarti ayya arifad dalil. Nah ini bagus, dikasih ikatan. Dan jarang kalau kita lihat di buku-buku para ulama madhab ada lafaz seperti ini, dengan syarat dia tahu dalilnya. Jadi bukan sekedar apa menghafal kitab ringkas dari satu madhab tanpa tahu dalilnya, asal taklid saja. Tak. Yaitu apa? Dengan syarat tahu dalilnya. Jadi beramal memang dengan dalil, bukan sekedar mengekor kepada tokoh besar. Wa ayyat tabi, gaya gitu ya, mengikuti dalil, bukan setelah tahu dalil kemudian menakwilkannya untuk menjauhinya. Wala naibu man hafidha matnan fiqhiyah dan kita tidak mencela orang yang menghafal matan fikih ala syarti ayang dzurafi adillatih. Ya tidak mengapa. Yang penting syaratnya apa? Tetap dia memperhatikan dalil-dalilnya, bukan sekedar menghafal matannya seperti apa kalau yang Syafi'iyah, matan Safinatun Najah atau juga apa matan Abu apa itu Ibnu Syuja dan sebagainya. Itu kitab yang secara umum baik walaupun ada kekurangan. Dan anehnya orang Sufiyah mengajarkan itu padahal apa di dalam Safinatun Najah di awal-awalnya sendiri karya Al-Hadramin itu tentang definisi la ilaha illallah tepat. Yaitu apa la ma'budu haqqun illallah atau kurang lebih lafadznya itu. Tapi satu pun dari Sufiyah ternyata apa? Tidak menghafal definisi itu. Yang mereka hafalkan la ilaha illallah tiada tuhan selain Allah. Ini aneh padahal itu ada dalam ajaran ulama mereka tentang masalah makna la ilaha illallah yang benar. Bahkan dalam kitab fikih ilmunya tidak diamalkan. Tayyib. Wa nahnu nubghidu ta'assub dan kita membenci fanatisme. Kalau bukan datang dari yang ini, kita tidak akan terima kalam dia selama-lamanya. Ini asofia. Kenapa? Tidak lihat dalilnya, tidak lihat hujahnya. Kalaupun hujahnya dianggap keliru, datangkan hujah Anda untuk membantah hujah yang ini. Karena kita diajari sebagai salafi muqara'atul hujah bil hujah, membantah hujah dengan hujah. Kita dulu disemangati untuk membela ulama kita dari serangan Abdul Aziz Burai itu, Syekhnya Ibana. Kita yang disemangati salah satunya membantah dia, kita bantah tatkala dia memburuk-burukkan ulama kita dengan alasan ini menyelisihi ulama besar begini-begini. Kita katakan, bukankah ajaran dari guru Anda sendiri Syekh Mubil adalah muqara'atul hujjah bil hujjah, membantah hujjah dengan hujjah, dan Anda sendiri punya kitab apa itu? Qur'ul Asinnah. Bagaimana tahu-tahu sekarang Anda sendiri membantah hujjah dengan taklid dengan alasan menyelisihi orang besar. Sekarang ujung-ujungnya memang kita perlu mengingatkan saudara-saudara kita dengan perkara yang dulu kita disemangati untuk mengingatkan tokoh-tokoh hizbiyun itu. Tayyib, sehingga apa timbangannya adil. Tayyib, sebagaimana ini kaidah dahulu, ini juga kaidah sekarang. Karena ini memang kaidah salafiyah, tidak ada yang perlu dirubah. Karena kita disuruh mengikuti, bukan membuat ajaran sendiri. Wa nanbudhuhu nabdhan kamila. Dan kita melemparkan itu dengan pelemparan yang sempurna. Betul-betul kita buang. Tidak ada sisa fanatisme sama sekali. Tayyib. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau Adabut Talab. Ini juga diajarkan dari awal sampai akhir di Yaman. Yaitu barang siapa dia meninggalkan suatu perkara karena menyelisihi semata-mata pendapat jumhur misalkan, atau mengikuti suatu pendapat dengan alasan ini pendapat jumhur, berarti di hatinya masih ada suatu cabang fanatisme. Bukan lihat dalil tapi lihat besarnya orang atau banyaknya orang. Ini fanatik namanya. Fanatik pada jumlah atau fanatik pada kualitas orang, bukan kualitas ucapan dia. Wa na'tani bin nahwi wasarf. Kita juga mencurahkan perhatian pada nahwu dan sarf, ilmu alat yang penting. Sebagaimana juga ini diingatkan oleh Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah dalam risalah beliau pada Ahlu Zabit. Kita lebih berhak memiliki ilmu itu daripada para mubtadi'ah. Para mubtadi'ah memasukkan racun ke dalam nahwu dan sharaf untuk menipu masyarakat. Kita bongkar penipuan-penipuan mereka. Tayyib. Wa nanzuru fi kutubil adabi wasyair. Kita memperhatikan kitab adab, kitab syair sesuai kemampuan sedikit demi sedikit. Tayyib, menghafal beberapa syair yang penting terkait dengan akidah, syair yang penting terkait dengan apa? Akhlak dan sebagainya. Syair-syair yang disebutkan oleh para masyayikh tatkala membantah ahlul batil itu bagus. Tayyib, wa nad'un nasa ila islahi anfusihim. Kita mengajak umat manusia menuju kepada perbaikan jiwa-jiwa mereka. Bukan semata-mata apa sibuk memperbaiki bangunan rumah walaupun ini penting, tetapi yang lebih penting juga apa? Jangan disia-siakan, bahkan mestinya yang lebih penting mendapatkan porsi lebih besar tanpa meremehkan perkara yang lain. Bi islahi aqaidihim, dengan memperbaiki akidah mereka. Wa akhlaqihim, dan akhlak-akhlak mereka. Kalau akidah baik, akhlak baik, insyaallah Allah akan membangunkan untuk kita rumah yang baik di surga. Tapi kalau ini rusak, maka keindahan rumah kita di dunia enggak akan ada untungnya. Ujung-ujungnya kita cuma masuk ke lubang kubur juga. Wa bil ijtihadi fil ibadah, bersungguh-sungguh di dalam peribadatan, menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Tidak seperti sebagian orang dulu itu di sana-sana mengatakan saya datang untuk belajar, sehingga apa sekian banyak ibadah disia-siakan. Untuk apa kita belajar kalau bukan untuk ibadah? Kita diciptakan untuk ibadah. Cuma apa? Ibadah tidak diketahui dengan baik kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu ini adalah sebagai apa? Sarana, salah satunya sarana untuk memperbaiki ibadah. Nah, setelah punya ilmu, jangan malah meninggalkan ibadah dengan alasan ilmu lebih penting. Tetapi tatkala tiba waktunya sholat, sholat. Tatkala tiba waktunya untuk misalkan apa? Bayar zakat, ya bayar zakat. Tiba waktunya untuk baca Quran, baca Quran. Tiba waktunya menolong orang tua, tolong orang tua, dan seterusnya. Jadi ilmunya itu diberkahi karena diamalkan. Dan termasuk dari pengamalan ilmu adalah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran, membela orang-orang yang dizalimi. Itu bagian dari pengamalan ilmu. Kalau tidak, untuk apa Anda belajar? Sekitar untuk berbangga-bangga, saya lulusan Damaj. Bukan begitu. Wa nahussu ala tatbiqis sunan. Dan kami mendorong, menyemangati untuk menerapkan sunnah-sunnah. Kita tidak tahu dengan sunnah yang mana justru kita diridhoi oleh Allah dan masuk surga. Tidak ada kelayaan untuk kita meremehkan sunnah sekecil apapun dia. Baik, selama kita tahu ini adalah sunnah, walaupun kita tidak berlebihan apa yang mustahab jadi wajib, bukan. Masing-masing diletakkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Wa nusyajiu ala ahya'ina. Kita memberikan semangat kepada orang ala ihya'iha. Ini salah ya. Hamzahnya mestinya apa? Dikasrohkan. Hamzah kotaknya di bawah. Ihya'iha. Kita memberi semangat pada orang-orang untuk menghidupkan sunnah itu. Pahalanya lain antara orang yang menghidupkan sunnah dengan orang yang menerapkan sunnah. Walaupun semuanya baik, tetapi yang menghidupkan sunnah tentunya pahalanya berlipat-lipat, karena dia yang menyebabkan hidupnya sunnah di suatu tempat. Tayyib, wa na'taqidu anna man sa'a ila ijadi salafiyatin hisbiyah. Dan kita meyakini bahwasanya orang yang berusaha untuk mewujudkan salafiyah tetapi bersifat hisbiyah, pengelompokan yang tidak maksum, fanatik pada suatu yang tidak maksum, itu ala namatil jama'atil hisbiyah, berdasarkan pola kelompok-kelompok hisbiyah al-mawjudah yang ada, anahu qad akhta, bahwasanya dia itu telah keliru. Wa annana minhu bura'a, dan bahwasanya kami berlepas diri dari dia. Fa hadhihi jumlatu ma nahnu alaih. Inilah jumlah, yaitu kumpulan dari perkara yang mana kami ini ada di atasnya. Nas'alullah ta'ala ayyusaddidana. Kita mohon kepada Allah ta'ala untuk meluruskan kita. Wa ayyu ayyidana. Wa ayyu ayyidana, betul ya. Dan untuk mendukung kita, menguatkan kita. Wa ayyang fa'ana, memberikan manfaat kepada kita. Wa ayyang fa'abina, dan memberikan manfaat pada orang lain dengan sebab kita. Maf'ul bihnya dihapus. Untuk fi'il yang muta'ati, ini berarti apa? Yufidul umum. Berarti apa? Semua, siapapun dia. Semoga Allah menjadikan kita dengan sebab kita, orang lain mendapatkan manfaat. Innahu waliyu dhalib. Sesungguhnya Allah yang mengurusi itu semua. Wal qadiru alaih, dan mampu melakukannya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Soal-soal mungkin nanti malam mungkin ya, insyaallah kita lihat, atau besok.